Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhadna bil amsi hukm al mudhari' wa ma al aslu fihi. Al aslu fi fi'l mudhari' annahu mu'rab. Na'am. Kaifa i'rabu? Inda ya Zakaria. I'rab fi'il mudhari. Marfu' bimadha? Tayyib, fi halatir rafa' marfu'un bil dhammah wa thubutun nun. Tayyib. Tsani, fi halatin nasb mansubun wa alamat nasb al fath. Tam fi al mudhari' sahih al akhir wa hadfun nun idza kana min amsalat al khamsah. الثالث من السكون نعم معلمة تتمي سكون لماذا؟ إذا كان في المضارع صحيح الآخر حذف النون إذا كان من أمثلة الخمسة و نعم حذف آخره إذا كان مؤتل آخر. نعم طيب وأخذنا أيضا نعم حالة بناء في المضارع وأخذنا الأول البناء على سكون. طيب بناؤه على سكون مشروط بماذا؟ إذا كان يتصل بنون إناث. طيب نستمر. قال ابن هشام رحمه الله تعالى وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا. أدبن mabninya fi'il mudhari' 'ala al-fathhi. Kita sudah mengambil mabni 'ala sukun dengan syarat dia bersambung dengan nun inath. Yaqumna, yurdi'na. Sekarang mabni 'ala al-fathhi syaratnya bi an tubashirahu nun at-tawkid. Naam, tayyib. Dia bersentuhan dengan nun tawkid baik secara lafzi maupun takdiri. Nahu kalla la yumbadanna wahdarastu bi dhikri al-mubashirah min nahwi qawlihi ta'ala wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun la tublawunna fi amwalikum fa imma tarayinna min al-bashari ahada Fa innal alifa fil awal wal wawa fil tsani wal ya'a fil tsalits fasilatun bainal fi'li wan nun fa huwa mu'rabun la mabni. Wa kadzalika law kana al fasilu bainahuma muqaddaran 'ala al fi' nam kana al fi'lu aydan mu'raba. Wa dzalika ka qawlihi ta'ala wa la yasuddunnaka 'an ayatillah. Yasuddunnaka wala tasma'unna mithlahu. Ghaira anna nun ar-raf'i hudhifat takhfifan litawali al-amthal thumma altaqa sakinan asluhu qabla dukhulil jazimi yasuddunannaka yasuddunannaka. Falamma dakhala al-jazimu wa huwa la annahiyah hudhifatin nun faltaqa sakinain al-wawu wa nun fahudhifatil wawu li'tilaliha wa wujudi dalilin yadullu 'alayha wa huwa ad-dhammah wa qaddiral fi'lu mu'rabah wa in kanatin nun mubashiratan li akhirihi lafdan lakinnaha munfasilatun anhu taqdiran wa qad ashadu ila dhalika kullihi mumathila. Wa amma irabuhu fa fima ada hadainil mawdi'aini nahwu yakumu zaitun lan yakuma zaitun wa lam yakum zaitun. Baik. Sekarang ikhwan fillah kita masuk pada apa? Mabni 'alal fathhi. Nah, fi'il mudhari' kapan mabni 'alal fathhi? Apabila bersambung dengan nun taukid. Nah, bersambung secara langsung mubasyarah. Nah, taib, tidak ada yang menghalanginya, baik penghalang yang nampak maupun penghalang yang na'am tidak nampak, yaitu muqaddar. Dan dicatatkan di sini ikhwani fillah, kalla layumbadanna. Na'am layumbadanna di sini fi'lun mudhari' yang bersambung dengan apa? Nun taukid tsaqilah. Taib, dan dia apa? Langsung. Langsung bersambung dengan nun taukid tsaqilah. Taib, ikra. Irob. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syari. Bismillah ta'ala. Al-Irob. Kalla harfu zajrin muradu'in. Layum badanna allamu waki'ah. Fi jawabil qasam yum badanna fi'lun mudara'un mughayyiru sighati mabniyyun 'ala al-fathhi bi ittisalihi bi nun at-tawkid tsaqila wa nun at-tawkid mubashshira hatta la mahalla lahu min al-i'rab wa ya'tibu al-fa'ili dhamirun mustatirun tadbiru huwa. Ini gampang, la yum badanna. Nah, sekarang yang butuh diperhatikan, beliau mengatakan apa? Naam al-mubasyirah. Kenapa kok harus nun taukid ini disifati dengan mubasyirah? Lu katakan wahtarus tu bidik dir mubasyirah min nahwi qawlihi ta'ala wala tattabi'ani. Lu ingin mengeluarkan qanifillah dengan menyebutkan mubasyirah ini. Naam, seperti apa fi'il-fi'il yang bersambung dengan naam nun taukid, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid tapi tidak langsung. Nah, maksudnya tidak langsung karena ada penghalang antara fi'il dengan nun taukid berupa alif itnain atau mamun jamaah atau ya mu'annatsah mukhatabah. Nah, seperti contoh tatabi'ani. Asalnya apa ini? Abdul Malik. Tatabi'ana. Ini asalnya dari fi'il apa? Tatabi'ani kemudian ditambah nun taukid. Nah, taib. Maka terjadi apa? Hadap padanya. Irabnya wala tattabi'an ni sabilal ladzina la ya'lamun. Terusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal fa'ala fa'alahin tatabi'ani fi'lun mudhari'un la'lamun wa 'alamatu mutasamiyun fasamuni wa alif dhamirun mutasamun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, perhatikan, bedakan ketika batat tabi'ani. Ini alifnya ya. Alif dhamir mutasil. Nah, dia baris nampak di situ. Wa huwa at-tawqit harfun la mahala lahu min al-i'rab. Wa kusirat tasbihan laha bi nunit tasniyah al-waqi'ah ba'dal alif. Sabil maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih wa huwa mudaf. Alladzina ismun mawsulun mabniun al-fathhi fi mahalli jarin bil mudaf la harfun nafiyyin. Ya'lamun fi'lun mudhari'un marfu li tajarrudihi min an-nasibi wal jasimi wa alamatu rafihi thubutun nun. Allahu dhamirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa jumladu ya'lamun silatul mawsul la mahalla laha min al-i'rab fal a'id al-wawu. Baik. Dari Arab ini ikhwan fillah perhatikan tentang apa? Sebab kenapa nun na'am disudi kasrah di sini. Adapun kalau yang awal tadi apa? Contohnya layumbadanna au layadhabanna layadribanna, maka nun tauqidnya di fathah atau di kasrah? Di fathah. Nah, sekarang kenapa kok di sini di kasrah? Tattabi'ani. Tayyib. Nah, ada ta'dil yang antum perlu nah perhatikan. Tayyib, ketika mengi'rab nun tauqid di sini, wa nunut tauqid harfun la mahala lahu min al-i'rab wa kussirat tashbihan laha bi nunit tathniyah al-waqi'ah ba'dal alif. Di kasrah untuk apa? Menyerupai nun tasniyah yang jatuh setelah alif. Dan ini juga nah, untuk mempermudah khanifillah mengetahui dan mengenalinya bahwasanya ini adalah ghair mubasyirah. Di sana ada nun tasniyah yang dihilangkan, ya tidak. Misalkan wala tattabi'ani kemudian ditambah nun taukid. Makanya ada tanbih di sini qauluhu wala tattabi'ani asluhu qabla nahyi tattabi'ani bi takhfifi nunir rafa' tattabi'ani fa dakhala al-jazimu na'am fa hudifat nunur rafa', kemudian masuk apa al-jazim. Tay amil jazim, mana di sini amil jazimnya? La nahiyah. Na'am. Taib la nahiyah amil jazmnya. Berarti nun na'am yang merupakan tanda rafa' dihilangkan. Fa khudifat nunur rafa'. Thumma ukida bin nunis sakilah. Kemudian dikuatkan dengan nun taukid sakilah. Fal takasan sakinan. Berarti tattabi'a. Ya. Asalnya kan wala tattabi'a. Wala tattabi'a. Jangan kalian berdua mengikuti. Kemudian ingin menguatkan, betul-betul kalian jangan mengikuti. Nah, maka ditambah nun taukid sakilah. Taib. Fal takasakinan al alif wa nun al mudghamah. Nah, alif dan nun yang diidghamkan itu terjadi ketika usakinin. Walam yajuz hadful alif, dan tidak boleh untuk membuang alif. Kenapa? Padahal asalnya kan tattabi'ani, ya kan? Atau asalnya enna, nun sukun kemudian nun yang fathah, ya kan? Di fathah. Taib. Asalnya khanifillah kalau iltika usakinin, hukum asalnya terjadi iltika usakinin, apa jalan keluarnya? Sebelum dibuang. Iltika usakinin di kasrah yang pertama, ya kan, dua huruf sama-sama sukun bertemu, maka yang pertama di kasrah. Dan cara ini mungkin tidak di sini, mungkin tidak, mungkin tidak. Pada wala tattabi'a ditambah nun taukid sakila tattabi'a an nah. Hah? Enggak bisa kenapa? Sukun yang awal. Lah iya, yang sukun kan ingin keluar dari apa? Ilta kausakinan yang awal diharakati, ya tidak? Hah? Yang awal enggak bisa diharakati. Kenapa enggak bisa diharakati? Karena alif. Nah, yang pertama alif, alif tidak bisa diharokati di sini. Alif tidak pernah bisa menerima harokat. Dia naam senantiasa sukun. Taib. Naam alif. Tidak pernah mampu menerima harokat. Nah, maka ya tetap ya terjadi iltiqa'u sakinain wala tattabi'anni sehingga menjadi apa mad. Walam yajuz hadful alif. Jalan berikutnya biasanya kalau terjadi iltika usakinain, kalau tidak mungkin untuk apa? Yang pertama itu diberi harokat kasrah, maka apa? Hadz, ya kan? Dihilangkan. Dan di sini alif tidak dihilangkan, tidak boleh. Kenapa? Li'alla yaltabisa bi fi'il wahid. Agar tidak rancu dengan fi'il yang menunjukkan apa? Fa'ilnya satu. Baik, wala nun, dan nunnya juga tidak bisa dihilangkan, nun yang kedua atau nun yang tadi setelah alif itu maksudnya huruf yang kedua dalam iltika usakinan tadi tidak bisa dihilangkan. Baik, kenapa? Li fawatil maksudi minha, dikarenakan akan menghilangkan maksud dari apa? Datangkannya nun taukid. Wong ingin mendatangkan nun taukid untuk menguatkan, ketika iltika usakinan malah dihilangkan. Ya sudah, sejak awal enggak usah datang aja. Nah, tayyib. Fahurikatin nun bil kasri tashbihan binunit tathniyah alwaqiah ba'dal alif. Kemudian nunnya diharokati dengan kasrah untuk menyerupai nun tathniyah yang jatuh setelah alif. Paham? Jadi asalnya apa? Wala tattabi'a, ya ada nun, ya kan? Setelah ada jazm hilang, kemudian nun taukid. Taib ini dinamakan apa? Ghairu mubashirah. Kenapa? Karena ada penghalang ikhwan fillah, yaitu berupa alif tasniyah. Maka dia mu'rab. Taib mu'rab. Dalam gosip demikian. Sebagaimana iramnya di depan, yaitu apa? Majzumun wa alamatu jazmi hadfun nun. Latu balawunna fi amwalikum. Ini juga sama ikhwani fillah. Latu balawunna. Tayyib. Dibaca. Dengar ya. Nah, ini jelas. Lalu melawunna alam waqi'ah fi jawabil qasam muqaddar. Tum melawunna sana fi'lun mudhari' mughayyirus sighah. Marfu'an wa alamat rafi'ih nun al mahdhufa. Litawali al amsal. Naam. Baik. Litawali al amsal, kenapa dihilangkan? Karena akan berderet-deret apa? Berderet hukum, berderet huruf ikhwan fillah yang ini. Naam, orang-orang Arab tidak suka sehingga harus ada yang dihilangkan. Naam. Tawalil amsalnya itu tiga nun akan berjajar-jajar. Perhatikan kalau semuanya ditulis. Naam, latub lahu apa? Latub naam, latub launa, ya kan asalnya kan? Tub launa. Tub launanna, ya kan? Nun tiga berjajar-jajar, berjajar-jajar. Ini tidak suka orang Arab demikian. maka dihilangkan salah satunya. Sehingga jadinya tublawunna. Ini makna litawalil amsal. Al-amsal yaitu sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama nam berjajar-jajar. Wal wawu dhamirun muttasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in naib fa'il wa nun tawkid jelas. Tambih la tublawunna asluhu qabla tawkid. Naam. Tayyib. La tublawunna bi wawain. Tayyib. La tublawunna. Tayyib. Awalahuma lamul kalimah. Taib. Ini berarti dari apa? Fi'il mantinya Bala Yablu. Taib. Yablu Tublau. Tublau ini kalau dalam bentuk apa? Mughayyarus shighah. Kemudian kalau nah, dia ditambah dengan wawu jama'ah menjadi apa? Tublawuna. Ya kan? Tublawuna. Tayyib. Tublawuna dengan dua wawu. Yang wawu pertama itu lam kalimah, yaitu lamul fi'il. Tayyib. Taharraka halful illah wa anfataha ma qablaha. Tayyib. Huruf illah berharokat. Tayyib. Tublawuna. Huruf illahnya wawu, ya kan? Dan ini wawu sebagai lam, lam fi'il. Kemudian lamnya tub lamuna. Lamnya berharokat fathah. Dikatakan di sini, huruf illah berharokat dan sebelumnya di fathah. Fakuli batil wawu alifan. Maka wawu diubah menjadi apa? Alif summa hudifat. Kemudian dihilangkan. Jadinya apa? Tub launa. Ya, paham sampai di sini? Tadi kan tub lawuna, wawunya berharokat domah sebelumnya fathah, maka ini naam diubah menjadi alif. Ya kan? Karena huruf ilah yang sesuai dengan fathah apa? Alif. Kemudian setelah itu dihilangkan dikarenakan naam tayyib ilal berikutnya terjadi iltika usakinan, ya tidak? Antara alif dengan wawu apa? Wawu jamaah. Alif dengan wawu jamaah. Laki-laki alif apa dikorbankan di sini? Cuman alif yang tadi yang pertama yang pada contoh apa? Tabian ini tetap dia apa? Kokoh kenapa? Kenapa pada tabian ini wawu alif enggak dikorbankan? Karena nah, diinginkan dia maknanya yaitu sebagai penunjuk apa? Fa'ilnya. Kalau sekarang ifani filah, nah ketika bertemu alif nam dengan wawu, maka alifnya dibuang. Wa fataha maqam lahu faqali batil wawu alifan tsumma hudifat lil tika isakinain, dikarenakan pertemuan dua sukun. Fasara latub launa. Tsumma ukida bisakilah fajtama'a salasununat. Kemudian dikuatkan dengan nun taukid sakilah sehingga terkumpul tiga nun. Fahudifat nunur rafa. Kemudian dihilangkanlah nun rafa. Tayyib. Kenapa? Listidqali tawalil amsal, dikarenakan beratnya tiga huruf berjajar-jajar. Faltaqa sakinan. Maka tentunya setelah itu bertemu dua sukun, yaitu apa? Tum lau wawu yang sukun dengan apa? Awal dari nun taukid, ya kan? Nun taukid sakinah kan terdiri dari dua nun. Naam. Taib. Tum launna. Maka naam wawunya diharokati. Taib. Faltaqa sakinan al-wawu allati hiya naibul fa'il wa nun al-mudghamah. Wa ta'adzara hadfu ahadihima. Tidak mungkin untuk menghilangkan salah satu dari keduanya. Fahurikatil wawu biharokatin mujanisatin laha. Maka wawu pun diharokati dengan harokat yang sejenis dengannya, yaitu dhammah. Wahiyat dhammah. litadulla alal mahdzuf, untuk menunjukkan sesuatu yang dihilangkan, yaitu yang dihilangkan apa di sini tadi? Yang ditunjukkan dengan wawu. Sesuatu yang mahdzuf apa? Litadulla alal mahdzuf. Al mahdzuf yang dimaksud di sini apa? Wawu apa? Wawu asli, wawu dari fi'il ya kan? Yang dihilangkan pertama kali. Fasara latub'lawunna ala wasni apa? Tuf'awunna. Tuf'awunna. Tayyib. Latub'lawunna. Ini pembahasan sharf ya ikhwan fillah, tapi penting di sini untuk mengetahui apa? Mengetahui hukum binanya apa? Fi'il mudhari. Sehingga tatkala fi'il mudhari, walaupun dia bersambung dengan nun taukid, takilah dia apa? Mu'rab apabila apa? Ada penghalang antara nun taukid dengan fi'il mudhari. Baik itu berupa alif tahniyah atau wawul jamaah atau ya mukhatabah. Sekarang yang ketiga, fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Tarayinna ini hampir sama. Tayyib. Ingkra. Syahidnya apa? Tarayinna. Naam tarayinna fi'lun mudhari'un majzumun bi'in ya. Tayyib. In ma. Naam. Kemudian fi'l syart wa alamatu jazmihi bi'in. Naam fi'l syart wa alamatu jazmihi hadfun nun. Jadi naam tarayinna dia fi'l syart ya kan? Majzumun bi'in. Wa alamatu jazmi hadfun nun. Wal ya dhamirun mutasil mabniun ala kasri fi mahalli raf'in fa'il wa nun taukid hadfun la mahalla lahu min al i'rab. Tanbih tarayinna asluhu qabla taukid. Naam tar ayina. Tar ayina mithl naam targhabina. Fal hamzatu ainuhu wal ya'u al ula lamu. Ya yang pertama. Naam. Fa nuqilat harakatul hamzah ila ma qablaha, maka di naam tukar naam harakat hamzah kepada yang sebelumnya. Tarayina menjadi apa? Tara. Naam, taim harakat fathah dipindah ke ra. Taim. Tsumma hudzifatil hamzah. Kemudian setelah itu hamzahnya dibuang. Kenapa? Karena sudah ada berharokat lagi. Fasara tarayina. Tarayina bi fathhi ra wa kasril ya al-awwal wa iskani tsaniyah. Fataharakatil ya wa fataha ma qablaha. Nah, ada huruf illah berharokat. Sebelumnya fathah. Biasanya apa ini? Seperti ini. Fakulibat alifan, ya-nya diganti menjadi apa? Alif. Tayyib. Setelah diubah menjadi alif, apa yang terjadi? Irtika'u sakinain. Nah, maka harus dihilangkan. Thumma hudifat irtika'u sakinain. Fasara taraina. Tayyib, ini taraina. Fi'il mudhari'nya sebelum kemasukan nun taukid. Taraina. Tsumma dakhala al-jazimu fa hudzifat nunur rafi'. Kemudian masuklah naam amil jazm sehingga apa? Nun rafa' dihilangkan. Tsumma uqida bi nun tsaqilah. Faltaqa sakinan ya'ul mukhatabah wan nun al-mudghamah. Tayyib, fa hurikatil ya' bi harakatin mujanisatin laha litadulla 'alal mahdhuf. Fa sara tarayinna. ala wazni tafayinna. Paham? Ini asal muasal dari tiga nam fi'il ini yang asalnya nam amthilatul khamsah, khanifillah, amthilatul khamsah, kalau bertemu dengan apa? Dengan nun taukid, maka hukumnya apa? Mu'rab. Hukumnya mu'rab. Alasannya apa? Karena bertemunya dia dengan nun taukid tidak mubasyir, tidak secara langsung. Baik. Ini fasalnya, fasal yang jelas-jelas nampak. Adapun fasal yang mukontan, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, tapi pihaknya.